Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannif hafizhahu ta'ala fi kitabi al-Ulul Maqnun fi siratin Nabiyil Ma'mun. Nuzulul wahyi maratan thaniyatan wal amru bi da'wati ila Allah ta'ala. Innahu an-nida'u al-'ulwiyyul jalilu li amril 'azimi tsaqil. نظارة هذه البشرية وإيقاظها وتخليصها من الشر في الدنيا ومن النار في الآخرة وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأواني وواجب ثقيل شاق هنا يناط بفرد من البشر مهما يكون نبيا رسولا والبشرية من الضلال والعصيان وتمرد والعطو والإناد والإصرار والاتواء والتفصي من هذا الأمر بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة الأحبة، pada penjelasan yang lampau kita telah sampai kepada pembahasan tentang turunnya wahyu untuk kedua kalinya setelah terputus ya wahyu dari Allah Jalla wa'ala kepada nabinya, dan telah berselisih para ulama tentang berapa lama terputusnya wahyu tersebut. Sebagian menyebutkan beberapa tahun sampai 2 tahun, tetapi ya pendapat yang paling masuk ke dalam logika kita bahwasanya tak begitu lama rentang waktu antara turunnya wahyu yang pertama ya dan kedua, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, ya sekitar 40-an hari saja. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Kemudian turunlah wahyu kedua sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin. Ya, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira berharap kembali dapat wahyu. Ya. Tatkala dia turun suatu hari, tiba-tiba dia mendengar suara dari atas langit, dan dia melihat ya, dia tengadahkan kepalanya ke langit, dia lihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam bentuk asli yang Allah ciptakan. Yang begitu besarnya, Jibril adalah makhluk yang begitu besar Allah ciptakan, yang memiliki 600 sayap, setiap sayapnya menutup seluruh ufuk pandangan mata manusia. Maka Rasulullah begitu kaget karena Nabi sendiri hanya 2 kali saja melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Pertama, yaitu kali kedua turunnya wahyu. Yang kedua, ketika Nabi SAW dimi'rajkan ke langit. Seumur hidup Nabi hanya 2 kali melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Inilah kali pertama, dan Nabi begitu kagetnya melihat betapa besarnya Jibril alaihissalatu wassalam dalam bentuk aslinya. Seketika dia pun berlari menuju rumahnya, rumah Ibunda Khadijah radhiyallahu tabarakatuh anha. Kemudian dia berkata, zamiluni zamiluni, selimuti saya, selimuti saya. Maka keluarganya menyelimutinya. Ketika itulah Allah turunkan, ya ayyuhal muddatsir, ya wahai orang yang berselimut. Jadi Nabi SAW menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ayat yang dengannya Nabi diangkat sebagai Nabi, tapi belum diangkat sebagai Rasul. Adapun diangkat sebagai Rasul, turunlah surat yang kedua ini. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut, qum, bangunlah, fa'andhir, sampaikan berita peringatan kepada manusia. Jadi dia menjadi Rasul dengan ya ayyuhal muddathir, dan menjadi Nabi dengan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan beda antara Nabi dan Rasul. Ya, Nabi lebih utama daripada Rasul. Rasul lebih utama daripada Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi dia Rasul. Yusha bin Nun Nabi, ya tapi tidak Rasul. Khidir dikatakan Nabi, sebagian ulama mengatakan dia Nabi, tapi tidak Rasul. Ya, maka Rasul lebih utama. Rasul adalah seorang laki-laki yang Allah pilih, diberikan kepadanya risalah, ya, mengajak dan menyeru suatu umat kepada satu ajaran agama tauhid, intinya dengan syariat tersendiri. Adapun nabi hanyalah, ya, pengikut yang melanjutkan risalah rasul sebelumnya, ya, memperkuat risalah tersebut, bukan membawa suatu syariat yang baru atau risalah yang baru. Nabi-nabi Bani Israel banyak sekali. Ya. Kata Rasulullah, "Kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya," adalah Bani Israel senantiasa dipimpin oleh para nabi. Ya, lihatlah dalam kisah Talut dan Jalut, peperangan antara Talut dan Jalut. Nabi mereka yang memerintahkan agar mereka membaiat Talut. Ya, siapa nabi ini? Mereka dikatakan oleh sebagian ulama-ulama, dialah Yusha bin Nun. Ya, jadi rasul lebih tinggi daripada nabi. Dan rasul jumlahnya ratusan, tapi nabi jumlahnya ribuan. Dengan datangnya ayat ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir, beliau pun diangkat sebagai rasul. Rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Pakaian luarmu sucikan daripada kotoran, pakaian dalammu, hatimu sucikan daripada kesyirikan. Warujza fahjur, dan segala macam bentuk kekejian berupa berhala-berhala, kesyirikan, maka jauhilah. Kata beliau, pengarang kitab kita ini, innahu nida'ul ulwi al-jalil, inilah seruan yang begitu tinggi, yang begitu mulia, lil amril azim, seruan untuk memikul perkara yang begitu besar, al-thaqil, yang begitu berat. Bayangkan, nabi disuruh untuk membawa risalah kepada umat yang telah mengurat, mengakar kesyirikan pada mereka. Subhanallah, sejak masa Umar, Amr bin Luhay al-Khuzai telah menyimpang mereka. Ya, berpuluh tahun, beratus tahun dalam kesyirikan. Datanglah nabi membawa agama yang murni, memurnikan kembali ajaran mereka yang telah disimpangkan. Nadharatu hadhil bashariyah wa iqadhuha, perintah untuk memberikan peringatan kepada manusia, membangunkan mereka daripada kelalaian mereka. Wa takhlisuha min syarri fid dunya, menyelamatkan mereka dari segala macam keburukan di dunia ini. Wa minan nari fil akhirah, menyelamatkan mereka dari azab neraka di akhirat. Berat. Ya. Wa tawjihuha ila tariqil khalas, misi untuk menggiring umat agar mereka mendapatkan jalan keselamatan. Qabla fawatil awan, sebelum terlambat. Wahwa wajibun thaqilun syaq, inilah kewajiban begitu berat. Ya. Hina yunatu wifardin minal bashar, ketika kewajiban ini dikaitkan dengan satu sosok manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat sekali. Ya. Mahma yakun nabiyyan rasulah, meski dia sosok nabi dan rasul, berat. Fal bashariyatu minal dhalali wal isyan, manusia dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, wat tamarrudi, manusia menentang, wal utu, mereka dipenuhi rasa ponga, kesombongan, wal inad, keras kepala, wal israr, terang-terangan menunjukkan kemaksiatan, berbangga-bangga dengannya, wal iltiwa, menyimpang dari jalan kebenaran, wat tafassi min hadzal amr, dan begitu tersebarnya segala macam perkara ini. Bihaitsu taj'alu min ad-da'wati as'ab, tentunya hal ini membuat dakwah begitu berat. Wa asqal, begitu sulit. Ma yukallifu insanun min al-maham, beban yang begitu berat dipikul oleh sosok seorang manusia. Fi hadzal wujud, dalam alam yang ada ini. Subhanallah, berat sekali. Ya, bayangkan antum disuruh mendakwai satu negeri yang telah mengurat mengakar padanya kesyirikan berpuluh tahun, mengajarkan kepada mereka nilai tauhid, bukan perkara gampang. Berat dakwah itu, berat. Ya, kita mendakwahi kaum kita yang telah memeluk Islam pun berat, mendakwahi kaum kita kepada sunnah pun berat, mendakwahi orang-orang di kampung halaman kita pun berat. Kadang kita terusir dari kampung halaman kita karena beratnya dakwah, harus terusir, harus hijrah. Ya, berat. Naam. روى شيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه صلى الله عليه وسلم فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائل على الكرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله تعالى ورجز فهجر قال ثم حمي الوحي وتتابع. نعم. الإمام بخاري مسلم riwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya mendengar Rasulullah menceritakan tentang putusnya wahyu setelah turun yang pertama. Rasulullah berkata, tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Kuangkatlah ketika itu pandangan mataku ke langit, ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat, maksudnya Jibril, yang telah datang kepadaku sebelumnya di Gua Hira, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Subhanallah. Bagaimana duduknya atas kursi antara langit dan bumi? Di mana kursi diletakkan? Subhanallah. Ini makhluk. Tak bisa kita membayangkan bagaimana Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Tak mungkin kita ingkari. Mengapa kita harus ingkari ketika Allah mengatakan bersemayam di atas arasy? Ya. Tentulah walillahil matsalu ala, Allah lebih sempurna daripada makhluknya. Fujitu minhu. Ya. Fajuitu minhu. Artinya, faru'ibtu minhu. Aku dilanda rasa ketakutan dari Jibril yang kulihat. Hatta hawitu ila ar, sehingga aku jatuh, tersungkur ke tanah. Ya. Fajitu ahli, aku pun segera berlari menuju keluarga. Aku katakan, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah turunkan, ya ayuhal muddathir, sampai akhir. Warrujza fahjur. Kemudian setelah itu wahyu pun datang silih berganti. Tak terputus lagi. Datang terus menerus silih berganti. Naam. Wa fi riwayatin ukhra fi sahihi qala sallallahu alaihi wasallam fataitu Khadijah fa qultu dathiruni wa subbu alayya ma'an barida. Ya, dalam riwayat lainnya, dalam hadis yang sahih pula, aku pun segera mendatangi Khadijah, kukatakan kepadanya, dathiruni, selimuti saya, wasubbu alayya ma'an badan, tolonglah tuangkan kepadaku air dingin, ya, yang sejuk. Naam. Qala fadathiruni wasubbu alayya ma'an barida fanazalat ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Naam. Jadi begitu takutnya Nabi SAW sehingga tubuhnya menjadi terasa hangat, sehingga dia butuh untuk disiram dengan air agar mendinginkan tubuhnya. Ketika itulah turun ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Naam. Kanat hadhihi awwalu ayatin nazalat ba'da fatratil wahyi wa kanat hadhihi al-awamirul mutatabi'ah al-qati'atu idanan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi anna al-madhi qad intaha bi manamihi wa hudu'ihi wa salamihi wa annahu amama 'amalin جديد يستدعي اليقظة وتشميرا والإدارة والإدارة فليحمل الرسالة وينذر الناس وليأنس بالوحي وليصبر على عنائه فإنه مصدر رسالته ومداد دعوته. Ya, inilah ya awal ayat-ayat yang turun setelah terputusnya wahyu, dan ini adalah merupakan perintah yang datang silih berganti, ya, yang dia adalah merupakan berita, informasi, ya, kepada Nabi SAW agar beliau berjalan menyebarkan dakwah bahwasanya telah selesai masa tidur lelap masa tenang, tenteram, masa selamat, ya, daripada cemoohan, celaan orang. Selesai, akan datang masa yang sulit, masa kerja. Wa annahu amama amalin jadid yastad'i al-yaqidah. Al-yaqidah, dia menghadapi pekerjaan yang besar, proyek besar yang membutuhkan dia benar-benar waspada, benar-benar sadar, ingat, ya, wat-tashmir, agar dia siap menyingsingkan lengan bajunya, wal-idhar, untuk memberitakan kabar kepada manusia, wal-idhar, memberikan kabar berita peringatan, memberikan mereka kepada mereka, menyampaikan kepada mereka uzur. Falyahmilir risalah, hendaklah dia siap-siap membawa risalah ini, wayundhirin nas, memberitakan kepada manusia apa-apa yang harus diingatkan mereka dengannya. Walyaknas bil wahyi, hendaklah beliau senantiasa menjadi familiar dengan datangnya wahyu. Walyasbir ala anaih, hendaklah dibersabar dengan segala penderitaan. Wahyu itu berat. Ya, wahyu itu berat. Wahyu sekiranya turun kepada gunung, gunung hancur. Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddia. Kalau Allah kami turunkan wahyu ini kepada gunung, niscaya kau lihat gunung itu hancur, luluh, karena takut kepada Allah Jalla wa'ala, ketika karena beratnya risalah yang harus diemban. Kan, dan Allah telah mengatakan, sanulqi inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Bahkan ketika dingin Nabi berkeringat ketika turun wahyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang beliau dilanda perasaan gemetar ketika datang kepadanya wahyu. Ya, andai kata di atas kendaraannya, di atas untanya, untanya tak sanggup kecuali harus merbah. Wahyu berat. Ya, memikulnya berat, menyampaikannya berat, mendakwahkannya kepada manusia berat, berjuang di atasnya berat. Hendaklah beliau bersabar. Fa innahu masdar risalatihi wa mad'atihi, sesungguhnya wahyu itulah sumber daripada risalahnya, dan itulah merupakan bekal dalam dakwahnya, dan dia berat. Subhanallah. Karena itulah berat kita baca Quran. Lebih ringan baca WhatsApp, Facebook, baca Quran berat. Kecuali orang-orang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Naam. Ahsanallahu ilaikum. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما لم يستريح ولم يسكن ولم يعيش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به إبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، إبء البشرية كلها، إبء العقيدة كلها، إبء الكفاح والجهاد في ميادين الشتى. عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سبق هذا الأمد في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوية الجليلة وتلقى منه التكليف الرهيب. جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء. Maka Rasulullah SAW pun bangun menyampaikan risalah ini terus menerus selama lebih daripada 20 tahun. Tak pernah beliau benar-benar istirahat. Tak pernah beliau merasa tenang, tenteram. Subhanallah, bahkan setelah Makkah ditaklukkan, Nabi belum mampu beristirahat akal fikirannya. Ya. Sehingga Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Man yurihuni min dil khulasah?" Siapa yang bisa membuat aku tuh sedikit tenteram, nyaman, bikinku lagi galau selama masih ada patung yang bernama Dil Khulasah? Berangkatlah para sahabat Khalid bin Walid dan sahabat-sahabat lainnya ke patung Dil Khulasah yang dimuliakan oleh penduduk di Yaman. Dihancurkan patung tersebut, dibakar rumah-rumahnya semuanya. Sampailah ketika itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita sudah hancur patung itu. Kata Nabi, "Sekarang aku sudah mendingan, dapat sedikit beristirahat." Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara kita lebih banyak istirahat. Di mana-mana fenomena kesirikan merajalela, merbak, santai aja. Sebisa kita istirahat ke pantai, ke sana kemari. Subhanallah. Nabi SAW tak ada lagi waktu istirahat. Walam ya'ish li nafsihi walil ahli, bahkan beliau tak lagi sempat hidup untuk dirinya sendiri, bahkan untuk keluarganya. Qama wa dhalla qa'iman ala da'watillah, dia terus menerus tetap tegar berdiri menyebarkan dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Yahmilu ala atiqil ib'a thaqil al-bahidha, dia membawa di atas pundaknya amanah yang begitu besar, amanah yang begitu berat, ya, beban yang begitu berat. Wala yanu'ubih, tak mungkin amanah tersebut dia turunkan sama sekali, tetap harus dia pikul sampai selesai, sampai datang ajal menjemputnya. Ib'ul amanah al-kubra, beban yang begitu besar, amanah yang begitu besar. Fi hadhil ard, di muka bumi ini, ya, ibul basyariyah kulliha, ini adalah merupakan beban untuk seluruh manusia agar mereka bisa merubah hidup mereka, keluar daripada sempitnya alam jahiliyah, kesyirikan kepada tauhid, sempitnya dunia kepada luasnya negeri akhirat. Ibul aqidati kulliha, beban akidah seluruhnya. Wa ibul kifahi wal jihad, inilah beban yang harus senantiasa diperjuangkan. Jihad fi mayadinin fi mayadina syatta, dalam segala macam lini. Asha fil ma'rakati da'ibatil mustamirah, beliau hidup dalam peperangan yang terus menerus berkecamuk, tak pernah berhenti. Gejolak peperangan aktsara min 20 aman, lebih daripada 20 tahun. Shalawatu rabbi wa salam alaihi. La yulhihi sya'nun an sya'an, tak pernah beliau lalai sedikit pun atau dilalaikan dengan apapun daripada dakwah ini. Ya, setelah dia menjadi rasul, tinggalkan segala-galanya. Tak ada lagi kesempatan untuk berdagang ke negeri Syam, memperbanyak harta istrinya, tak ada lagi. Bahkan seluruh harta istri beliau Khadijah, semuanya diinfakkan di jalan dakwah, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Tak ada lagi hidup untuk dirinya. Ya, untuk keluarganya. Inilah resiko dalam dakwah. Ya, tak mudah. Sebagian ustaz-ustaz kita tuh masyaallah berat kadang-kadang. Ya, ke sana kemari berdakwah. Kadang-kadang begitu sempit waktu mereka untuk keluarganya, anaknya, istrinya. Subhanallah. Ya. Siap-siaplah untuk ditinggal ke sana kemari. Dakwah itu berat. Fi khilal hadzal amad, dalam rentang waktu ini. Mundu an sami'a nida' al-'ulwi al-jalil, sejak dia mendengar seruan dari atas langit sana, seruan yang mulia, alam yang tinggi di atas sana. Wa talaqqa minhu at-taklif ar-rahib, sejak beliau menerima, ya, beban yang begitu menakutkan yang tak boleh disia-siakan. Jazakallahu anna wa 'anil bashariyyati kulliha khairul jazaa', semoga Allah berikan kepada beliau balasan kebaikan dengan doa kita. Ya, atas segala macam kebaikannya kepada kita dan kepada seluruh manusia. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Nuzul suratil Muzammil. Thumma nazalat ba'da suratil Muddatsir mubasharatan suratul Muzammil. Faqala Allah Ta'ala: Ya ayyuhal Muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Masya Allah. Berikutnya turunlah surat yang ketiga, itu surat Al-Muzammil. Al-Muzammil, orang yang berselimut, sama dengan Muddatsir. Setelah itu turunlah surat setelah surat Al-Muddatsir turun, berikutnya datang pula lah surat Al-Muzammil yang berbeda kandungan dalamnya. Al-Muddatsir mengajak Nabi untuk menyebarkan dakwah. Al-Muzammil bekal Nabi dalam berdakwah. Hubungan kepada Allah yang tak boleh putus. Solat malam, tahajud, doa. Ini berat, dakwah berat, tanpa dengan taufik Allah mustahil. Itulah kandungan surat Al-Muzammil. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal Muzammil," wahai orang yang dalam selimut malam hari, dalam dinginnya malam, "qum al-laila," bangunlah engkau pada malam hari, "illa qalila," ketika malam bersisa sedikit. nisfahu, boleh setengah malam, awin kus minhu qalila, atau kurangi sedikit lagi, au zid alaihi, atau lebihkan daripada setengah malam. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Qur'an dengan tartil, tadabbur. Inilah bekal dalam dakwah. Subhanallah. Kalau kita begitu merasa berat dalam berdakwah, mendakwahi manusia, mendakwahi istri, mendakwahi anak, keluarga, maka tak ada jalan kecuali kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala bangun di malam hari, agar Allah memberikan kepada kita kemudahan, taufik, kesabaran, berat dakwah ini. Dan ini menunjukkan keutamaan salat malam. Ya, apabila kita diharamkan dari salat malam, pastikan kita sedang bermasalah. Ya, andai kata terhalang salat malam, pastikan kita sedang bermasalah dengan Allah Jalla wa'ala. Mungkin ada amal-amal kita yang buat terhalang daripada salat malam. Mungkin maksiat mata kita, maksiat tangan kita, kelalaian kita, mungkin sampai larut malam baru tidur. Ya, maka apabila Allah berikan kepada kita kemudahan dalam qiyam lail, itu merupakan taufik yang besar, bahwasanya Allah mencintai kita, meridhai kita. Jika tak dibangunkan sampai pagi hari, pastikan ada yang harus diperbaiki lagi. Evaluasi diri, menangisilah, tangisilah malam yang kau lewatkan tanpa qiyamul lail. Bertobatlah, beristighfarlah, beramallah di siang harinya, semoga Allah kembalikan derajatmu kepada derajat semula, bahkan lebih tinggi. Kalau tak bisa bangun malam, turun derajatnya, berat qiyamul lail. Subhanallah. Naam. والصورة تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة تبدأ بالنداء العلوي الكريم وبالتكليف العظيم وتصور الإعداد له وتهيئة بقيام الليل والصلاة وترتيل القرآن ودرك الخاشع المتبتل والاتكال على الله وحده والصبر على الأداء والهجر الجميل للمكذبين. Inilah bekal-bekal dalam dakwah. Jika al-muddathir perintah menyampaikan dakwah, mengajak kepada tauhid, menjauhkan kesyirikan, maka al-muzammil adalah bekal dalam berdakwah, agar sukses dalam berdakwah. Kata beliau, surat ini adalah merupakan membuka lembaran baru dalam sejarah dakwah. Dimulai dengan seruan yang tinggi daripada Tuhan yang Maha Tinggi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang dalam berselimut, wahai orang yang sedang berselimut. Al-Karim, dakwah seruan yang begitu mulia, bitaklifil azim, dia sedang memikul beban berat. Watusawwirul i'dadalah, ayat itu menggambarkan dia harus bersiap-siap dalam mengemban dakwah ini. Wattahiyata biqiyamil lail, hendaklah dia memperkuat dakwahnya dengan melaksanakan qiyamul lail, wassalati, dengan melaksanakan salat, watartil Quran, mentadaburi isi Quran. Wadzikri al-khashi'il mutabattil, sambil berusaha untuk terus menerus memperbanyak zikir kepada Allah dengan kekhusyukan, konsentrasi, fokus. Walittikali 'alallahi wahdah, agar dia senantiasa bergantung kepada Allah semata. Wassabri 'alal adha, bersabar dengan segala macam penderitaan. Walhajr jamili lil mukadzibin, agar Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersabar daripada orang-orang yang mendustakan risalah beliau dari kaum kafirin. Naam. Qum li amri al-azim alladhi yantaziruka wal'ibad thaqil al-muhayya'i laka. Qum lil jahdi wa nasabi wal kaddi wa ta'abi. Qum faqad madha waqtu an-nawmi wa raha, thumma fatahayya li hadha al-amri wasta'idda. Qum, bangunlah engkau. Qum lil amri al-azim alladhi yantadhiruk, bangunlah engkau untuk perkara yang sedang menunggumu. Perkara besar, beban yang berat yang disiapkan untukmu, bukan untuk selainmu. Bangunlah engkau, bersungguh-sungguhlah, berletih-letihlah. Ya, lakukan segala sesuatu sehingga engkau membuat dirimu keletihan. Sungguh telah berlalu waktu rehat, istirahat. Sekarang tak adalah waktu istirahat. Bangunlah, bersiap-siaplah untuk urusan yang besar ini. Naam. Ajal madha ahdun naumi wa ma'ada mundul yaumi illa syaharu wa ta'abu wal jihadu tawilu syaku. Ya, benar. Telah berlalu masa tidur. Ya. dan tak akan kembali lagi masa bersenang-senang, berehat-rehat, bersantai-santai. Ya, sejak turunnya wahyu tersebut, yang ada adalah bergadang di malam hari. Ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berletih-letih, berlalala, berjihad. Ya, jihad yang panjang yang begitu berat. Naam. Iftiradu qiyamil laili. Wa kana qiyamul laili furidu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ashabil kiram radhiyallahu anhum. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا حتى ورمت أقدامهم فأنزل الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى فصار قيام الليل تطوعا بعد فرديته. Ya, awal muasal turunnya ayat ya qumil laila illa qalila menunjukkan wajibnya qiyamul lail. Maka diwajibkanlah atas Nabi qiyamul lail dan kepada sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah dan para sahabat melakukan perintah tersebut. Ya, selama satu tahun penuh. Sehingga kaki mereka kena lamanya berdiri bengkak-bengkak. Maka Allah turunkan ketika itu ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah daripada Qur'an bagimu. Ya. Aliman sayakunu minkum maradha sampai akhir ayat. Allah tahu dan takkan akan ada yang sakit dan seterusnya. Fasara qiyamul lail tatawuan ba'da fardiyatihi. Sejak turun ayat ini berubahlah kewajiban tahajud menjadi sesuatu yang sifatnya adalah sunnah. Ditekankan, dianjurkan. Naam. Rawi Imam Muslim fi sahihi an Sa'id bin Hisham qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه سورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه سورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Sa'id bin Hisham, dia berkata, aku pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beritahukanlah kepadaku tentang bagaimana qiyamul lail bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunda Aisyah menjawab, bukankah engkau membaca surat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Nah, qultu bala, aku katakan ya, qalat fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamul lail fi awwal hadhihi surah. Sungguhnya Allah mewajibkan qiyamul lail di awal-awal surat ini turun. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang bersimut, bangunlah ketika malam hari. Ya, ketika malam besar sedikit dan seterusnya. Faqama nabiyullah wa ashabuhu haula maka Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya mereka melakukan qiyamul lail secara berkesinambungan selama satu tahun. Wa amsakallahu khatimataha dan penghujung daripada yakni surat Al-Muzammil ini tidak Allah turunkan dahulu. Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana thulutsayil lail sampai akhir. Ya, penghujung daripada surat Al-Muzammil ini nanti diturunkan karena ujung inilah yang menghapuskan kewajiban. 12 syahran fis sama'. Ditahan selama 12 bulan untuk menyelesaikan surat Al-Muzammil ini di langit. Karena Quran diturunkan dari Allah Jalla wa'ala di bawah Jibril dari atas langit ketujuh kemudian diletakkan ya kalamullah Jalla wa'ala tersebut dalam ya Baitul Izzah di langit dunia. Dari Baitul Izzah itulah disampaikan secara perlahan-lahan. Secara utuh diturunkan ya pada malam Dzulqa'dah ke Baitul Izzah di langit dunia. Tertahan ujungnya sampai 12 bulan. Ketika satu tahun ini selesai barulah turun yang merubah kewajiban tahajud menjadi sesuatu perkara yang disunnahkan belaka. Hatta anzalallahu fi akhir hadis surah sehingga Allah turunkan di akhir surat ini at-takhfif keringanan alimallahu an sayakun minkum marda. Allah tahu mungkin saja ada yang sakit, ada yang sedang berjihad, ya Allah Subhanahu wa taala sedang pergi musafir mencari nafkah maka tak wajib lagi. Fasara qiyamul layli tatawu'an ba'da fariidah. Jadilah qiyamul layli menjadi sesuatu hal yang sifatnya tatawu'an, tambahan belaka, bukan lagi kewajiban. Naam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi qawli Aisyah radhiyallahu anha hada zahiruhu annahu sara tatawu'an fi haqqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ummah. Fa amma al-ummatu fa huwa tatawu'un fi haqqihim bil ijma'i. Wa amma an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ikhtalafu fi nasakhihi fi haqqihi. Wal ashahu indana nashuhu. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, ya, ketika menjelaskan perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini, kata dia, zahiruhu anna sara tatawwu'an fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Aisyah ini secara zahir ya, menggambarkan bahwasanya jadilah qiyamul lail menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah belaka untuk Nabi dan umat. Adapun umat, adapun kewajiban yang dibebankan kepada para sahabat, kepada umat, fahuwa tatawu'un fi haqqihim bil ijma'. Tanpa ada persisian telah tegak ijma', tahajud menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah untuk para sahabat dan untuk umat Islam. Wa man nabiyyu, adapun nabi, apakah nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia tahajud tatawu' pula sunnah atau wajib atau fardu? Fakhtalafu fi naskhihi fi haqqi. Ulama berselisih, sebagian mengatakan tidak, untuk sahabat saja dijadikan sunnah, untuk Nabi tetap menjadi wajib. Sebagian mengatakan tetap menjadi wajib tahajud. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka." Dan di antara sebagian malam bertahajudlah engkau sebagai tambahan bagimu, kata para ulama sebagiannya, sebagai tambahan kewajiban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wal asahu indana naskhuhu, tapi pendapat yang paling sahih menurut kami adalah kewajiban itu juga dihapuskan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita padakan dulu sampai di sini, insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.